ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. باب apa-apa yang datang pengkhabarannya tentang gurbatul Islam, asingnya Islam, dan keutamaan orang-orang yang gharib, orang-orang yang asing. Wa qawluhu ta'ala falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna. Seadanya saja di antara orang-orang yang dahulu kala sebelum kalian ulu baqiyah, sisa-sisa. Jadi sisa-sisa dari peninggalan orang-orang yang hauna anil fasadi fil ard. Qala syarih. Jadi maksudnya di sini sisa-sisanya guraba dari bakaya, sudah berubah, kebanyakan orang tinggal sedikit sekali di antara mereka, gharib namanya, aneh. Kenapa aneh? Ya karena orang sudah pada berubah, sehingga orang ketika masih istiqamah di atas al-haq kelihatan dan nampak aneh oleh kebanyakan orang. طيب بدا الاسلام غريبا فاول ما قام الرسول بمكه لما بعثه الله وقال له قم فانذر. بدا الاسلام غريبا, muncul pertama kali Islam ini dalam kondisi gharib, aneh, asing, tidak dikenali, karena pada saat itu masa jahiliyah, semua di dalam kegelapan. Barakallahu fikum. Orang-orang ahlul kitabnya dan orang-orang musyrikinnya semuanya masa jahiliyah. Barakallahu fikum. Semua dalam kegelapan, semua dalam penyimpangan. Maka ketika Rasulullah menyuruh qulu la ilaha illallah tuflihu, heran mereka. Karena Yahudinya telah melakukan kesyirikan, orang Nasraninya telah melakukan kesyirikan, orang-orang musyrikinnya apalagi. Barakallahu fikum. Ketika diseru la ilaha illallah, mereka terheran-heran. Sehingga jawaban mereka, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah satu Tuhan saja? Sementara selama ini kita banyak menyembah Tuhan, Tuhan-Tuhan. Maka ketika Rasulullah SAW awal pertama kalinya mengajak, ya nampak aneh, asing. Fa'awalu maqamar Rasul bi Makkah. Maka ketika awal pertama kali Rasul di Makkah mendakwahkan dakwah ini, Allah memerintahkan qum fa'andir, hendaknya engkau berdiri tegak dan memberi peringatan. Qama wahdahu, berdiri sendirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhamma ilaihi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bergabung kepada beliau Abu Bakar As-Siddiq wa Bilal, bersama dengan Bilal. Walihadza lamma su'ila sallallahu alaihi wasallam ma'aka ala hadzal amr. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya, beliau alaihissalatu wassalam, bersama dia dengan siapa engkau di awal permulaan urusan ini? Qala sallallahu alaihi wasallam khurrun wa 'abdun, orang merdeka dan hamba sahaya. Ma ma'ahu illa itsnani faqat, pada saat itu tidak ada yang bersamanya kecuali berdua orang. Barakallahu fikum. Tsumma tataba'al muslimuna wahidan wahidan, kemudian mulailah ada orang yang masuk ke dalam Islam ini satu demi satu. Wahum ala khawfin wa imtihan wa ibtila, dalam kondisi mereka sangat ketakutan. Wa imtihan wa ibtila, diuji, dicoba mereka. Oleh karena itu di zaman itu tidak ada munafik. Yang ada imma kafir wa imma muslim mu'min. Barakallahu fikum. Wa takawwana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam jama'atun fi Makkah. Yang terkumpullah beberapa orang bersama dengan Rasulullah di Makkah. Wahum yawma idin yubtaluna ila an adina Allahu lahum bil hijrati ila al-Madinah. Mereka terus disiksa, mereka terus ditekan, mereka terus diganggu, dihalangi, disakiti. Tapi sampai Allah mengizinkan mereka untuk hijrah ke kota Madinah. Hada makna qawlihi bada al-islamu ghariba. Inilah yang dimaksud dengan bada al-islamu ghariba. Yani aneh asing. Wal gharib huwa nadir. Gharib adalah sesuatu yang jarang. Wa huwa al-insanu alladhi yakunu fi baladin ghairi baladihi. Orang asing adalah orang yang berada di satu tempat yang bukan tempatnya dia. Barakallahu bikum. Bukan di negerinya dia. Aw yakunu ma'aunasin laysu min jinsihi. Atau dia bersama dengan seseorang, dia bersama dengan banyak orang yang bukan sejenis dengan mereka. Jadi, misalnya orang Asia kedatang ke Eropa sana atau ke Afrika sana. Ya kan tentunya akan nampak perbedaan sangat. Postur tubuh, raut wajah, warna kulit, sangat membedakan. Barakallahu fikum. Maka juga dikatakan asing. Kama kala sallallahu alaihi wasallam li ibni Umar, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Sebagaimana kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, jadilah engkau ibni ini sama seperti gharib, orang asing. Cuma lewat, bukan penduduk setempat. Jadi orang asing kan datang, imam melancong, imam ziarah, wa imam berbagai macam urusan. Setelah itu pergi. Tidak menetap, hanya beberapa hari. Maka jadilah engkau di dunia ini karena gharib aw 'abiru sabil, cuma sekedar orang lewat saja. Wal ghurbah ya syai'un nadir, ghurbah itu sesuatu yang sangat jarang. Wa kadzalika al gharibu syai'un nadirul qalil, sesuatu yang sangat jarang, sesuatu yang sangat sedikit. Fal Islam wala awwalu amri awwal amr ghariban. Islam ini muncul pertama kali di awal pertama kali urusannya gharib, aneh. Yani qalilan ahluhu. Pengikutnya sangat sedikit. Satu orang, dua orang, tiga orang, terus satu tambah satu tambah satu. Tsumma takatsaru. Kemudian semakin banyak dan semakin banyak. Kama qala ta'ala, wa mathaluhum fil injili ka zar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu faslaghlaza fastawa ala suqi yu'jibuz zurra. Maka Allah perumpamakan Islam ini dari awal mulai tumbuhnya sama seperti sebatang pohon. Dalam At-Taurat, dalam Injil, kazarin akhraja syat'ahu, sama seperti satu biji, barakallahu bikum, kemudian berkecambah, kemudian tumbuh, subur, semakin kuat, semakin kokoh, semakin besar, akhraja syat'ahu. Fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi, betul-betul kokoh dia. Yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Fazar'u awwalu ma yadharu yakunu dha'ifan qalila. Barakallahu bikum. Pohon apalah, pohon apapun yang mungkin kita katakan barakallahu bikum telah besar, yang mungkin ratusan tahun umurnya, bahkan boleh jadi ribuan tahun. Barakallahu bikum. Daerah tertentu sekarang ini masih ada pohon-pohon yang umurnya sudah sangat barakallahu bikum tua. Tapi perlu diketahui, awal pertama kali munculnya dia di atas permukaan bumi juga sangat kecil. Barakallahu bikum. Baik, daerah-daerah tertentu ada pohon-pohon yang 8 orang yang saling berpegangan tangan baru bisa apa? Baik, memenuhi diameternya ini entah berapa tuh, 8 orang. Menunjukkan bahwa pohon ini sungguh sangat luar biasa besarnya dan panjang umurnya. Tapi perlu diketahui, kita ulangi lagi, tiap awal pertama kali dia muncul di atas muka bumi ini kecil, lemah, sama seperti pohon-pohon yang lainnya. Daifan, taib, qalilan, thumma yanmu, kemudian tumbuh dia, waisbilahu, farah, cabang-cabang, ranting-ranting, barakallatikum, wal habba al wahida yatakawwanu minha iddatu qasabat. Qawli ta'ala kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'at habba. Sebagaimana Allah mengatakan kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila, sama satu biji kemudian menumbuhkan 7 cabang, setiap cabangnya memberikan hasil 100 biji, jadi 700. Akhraja syatau, yakni farahahu, barakallahu bikum. Fa'azahu, yakni qawwahu, cabang-cabangnya, rantingnya, kemudian dikuatkan. Fazara idza taib furrihat taqwa yusbihu lin nabata jaga wa ghusun fa taqwa fa azarahu yani qawwahu fazara idza furrihat taib taqawwa yusbihu lin apa lin nabata al-jid. Barakallahu fikum. Ini ketika dia di barakallahu fikum, ketika dia dipelihara, dirawat sedemikian rupa akan menjadi apa? Menjadi kuat, kokoh. Ranting-rantingnya akan membesar, cabangnya, batangnya. Fatakwa famin qasabatin wahida asbahat iddata qasabat mutajawirah qawiyah. Awalnya satu batang, satu batang, kemudian bercabang-cabang, barakallahu fikum, sehingga menjadi besar dan kuat, kokoh. Fastaghlaza kana dha'iban fa qawiyah, fastaghlaza menjadi kekar, kuat, yang dulunya lemah menjadi kuat. Fastawa 'ala suga irtafa 'alaiha, kemudian betul-betul tegar, kokoh di atas batangnya. Barakallahu fikum. Akarnya menghujam ke dalam bumi, kemudian batangnya ke atas. Wasuq jam'u saq wa hiya al-qasabat, yakni batangnya. Baik. Hada mathalu sahaba radhiyallahu anhum yu'jibu az-zurra liyaghidha bihim al-kufar yughidu. Baik. Di sahabati al-kuffar, yani barakallahu bikum, dengan keberadaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabur menjadi tidak senang. Wa min huna akhadha ba'du ulama yana man yasubbu sahabata yakfur. Baik, barakallahu bikum. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa siapa yang mencela para sahabat maka dia kafir murtad. Seandainya dia muslim, ketika dia mencela sahabat Rasulullah maka dia menjadi murtad kafir. Liqaulih ta'ala liyaghidha bihimul kufar, karena pembahasannya di sini adalah pembahasan tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Faqalu hadha dalilun ala anna man abghadha as-sahabata wa sabbahum wa tanaqqasahum annahu kafir. Para ulama mengatakan ini dalil yang menunjukkan bahwa siapa yang membenci para sahabat, mencercanya, mencelanya, tanaqqasuhum yakni mengejek, maka dia telah kafir. Naam bada al-islamu ghariban fa awwalu ma nasha al-islamu kana ghariba. Iya, Islam itu aneh di awal pertama kali dia muncul, barakallahu fikum, memang aneh, pengikutnya sangat sedikit, bisa dihitung jari. Wa fi akhir zaman yaudu ghariba, dan di akhir zaman akan kembali menjadi aneh, barakallahu fikum. Kenapa? Karena orang sudah pada meninggalkan agama ini. Apakah dengan terang-terangan meninggalkannya, berpindah agama, barakallahu fikum, atau sekedar dia menamakan diri sebagai seorang muslim tapi amalannya sama seperti amalan orang-orang lain dari agama-agama lain. Wallahu musta'an. Sehingga tidak terbedakan dia. Penampilannya, cara bicaranya, muamalahnya, pokoknya sama persis semuanya. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun yang membedakannya. Baik. Tidak ada. Tidak ada ciri khas. Subhanallah. Allah al-musta'an. Di akhir zaman nanti akan kembali gharibu yakul mutamassiku nabihi gharibu raba. Nah, terus yang aneh ini adalah orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan agama ini. Barakallahu fikum. Bislu makanu fi Makkah fi awalil bi'tsah. Sama seperti di awal pertama kali di Makkah, di awal pertama kali diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu ta'ala falaula kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin huna al-ayah. Fala ulama nau halla seandainya saja ai halla karena minal qurun seandainya saja dulunya ada di zaman dahulu kala yakni minal umami min qablikum lama dzakara subhanahu halakal umami fi surati Hud ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengisahkan kepada kita tentang binasanya umat-umat di surat Hud qala fala ula kana minal qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna al fasad fil ard. Seandainya saja dulunya ada orang-orang yang merupakan sisa-sisa umat yang masih mengajak kepada kebaikan, melarang dari kerusakan di atas muka bumi. Fama halakat hadhil umam. Seandainya saja dulu ada masih sisa-sisa di antara mereka yang masih mengajak kepada kebaikan, maka tidak akan binasa umat-umat ini. Illa li'annaha lam yakun biha min mayyaun ma'rufin hadhil munkar. Cuma karena memang sudah tidak ada lagi orang yang amar ma'ruf nahi munkar, sudah pokoknya sepakat semuanya dengan kebatilan. Illa qalil man anjayna minhu, kecuali sangat sedikit di antara mereka yang kami selamatkan. Dalla hadza ala anna man ya'muru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yanju idza ja'a al 'adzab, menunjukkan sangat bahwa siapa yang masih meramal ma'ruf nahi munkar, mereka inilah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang azab. Wa man ladzi la ya'muru wa la yanha fa innahu yahliku walau kana minas salihin. Adapun orang-orang yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar, walaupun dia dari orang-orang saleh, maka tetap dia akan binasa. Barakallahu fiikum. Lakin yabathullahu yawmal qiyamati ala niyyatihim, akan tetapi di hari kiamat tetap Allah membangkitkan semuanya dengan kondisinya masing-masing. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah, yukhsabu bi awwalihim wa akhirin tsumma yubathuna ala niyyatihim. Barakallahu bikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisunil Ka'bah. Ada dulunya orang-orang dalam satu pasukan, mereka hendak menyerang Ka'bah. Kemudian mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam tanah semuanya tanpa sisa. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kaifa yukhsabu bi awwalihim wa akhirin wa fihim man laysa minhum. Bagaimana bisa ya Rasulullah mereka semuanya ditenggelamkan masuk ke dalam tanah, sementara di antara mereka ada yang ya tidak berniatan seperti niatan kebanyakannya, bukan dari pasukan perang itu, entah apa dan bagaimana, pokoknya ada di situ dia. Tapi kenapa juga ditenggelamkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhsabu awwalihim wa akhirin thumma yubathun ala niyyati. Dibangkitkan sesuai dengan keadaannya, niatan masing-masingnya. Niatan dia berada di situ untuk apa? Baik. Kalau niatannya bersama dengan pasukan itu untuk kejahatan, ya akan binasa bersama dengan mereka. Kalau tidak, entah apa yang menjadikan dia berada di situ, maka sesuai dengan niatnya. Barakallahu bikum. Wa man ladzi ya'muru wa man ladzi la ya'muru wa la yanha fa innahu yahlik walau kana minas salihin. Adapun tidak amar ma'ruf tidak nahi munkar, maka dia akan binasa walaupun dia dari kalangan orang saleh. Lakin yab'athullahu yawmal qiyamati ala niyyatihi, akan tetapi di hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan dia sesuai dengan niatannya. Kama ja'a fil hadits, fa idza waqa'a al 'adzabu la yanju ila alladziina ya'murun, sebagaimana dalam hadis, barakallahu bikum, hadis itu yajzu jaisunil Ka'bah hatta idza kanu bibaida'a min al-ardi khusiba bihim. Qalat qultu ya Rasulullah ara'aital mukrah minhum qala yub'atsu ala niyyatihi. Ini lafaz lainnya. Bagaimana ya Rasulullah orang-orang yang dipaksa untuk ikut? Barakallahu bikum. Sebagaimana dalam kisah yang dikisahkan perjalanan Abraha menuju Makkah, ada kelompok-kelompok dari kalangan orang-orang Arab girahnya terhadap Baitullah masih sungguh sangat luar biasa besar, sehingga mereka tidak membiarkan begitu saja barakallahu fikum Abraha dengan pasukannya melaju, walaupun mereka tahu mereka bakal kalah, mereka bakal mati. Dikalahkan pasukan itu, dan di antara mereka tokoh-tokohnya hendak dibunuh oleh Abraha tapi dimaafkan dan diikut sertakan, dipaksa atau di pokoknya diikut sertakan dalam pasukan itu. Diikut sertakan dalam pasukan itu. sesampainya di tempat yang Allah telah tentukan. Tapi dikatakan bahwa orang itu sebelum pergi meninggalkan pasukannya Abraha, dia datang ke gajahnya Abraha yang paling besar sambil membisiki telinganya. Baik, mengatakan kepadanya, wahai Mahmud, hendaknya engkau pergi meninggalkan tempat ini karena tempat ini ada yang memilikinya, ada yang menjaganya. Setelah itu dia pergi. Baik, begitu Abraha mengomanda untuk maju ke Makkah, baik, yakni gajah-gajah ini enggan untuk maju. Sesaat setelah itu turunlah azab Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan burung ababil membawa bebatuan. Baik. La haula illa billah. Al-qissah ma'ruf. Ma'rufah, barakallahu fikum. Intinya ada orang-orang yang dipaksa ikut serta dalam kejelekan, maka ya terpaksa tidak ada, barakallahu fikum, dosa yang menimpanya. Fa idza waqa'a al'adzabu la yanju ila alladziina ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau azab telah datang, maka tidak akan ada yang selamat kecuali orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Faqulu qalilan haula'i humul ghuraba. Kata-kata qalilan ini, mereka inilah yang paling sedikit dan mereka inilah yang ghuraba. Barakallahu bikum. Hada wajh siyaqil musannif lil ayah fi ghurbatil Islam. Ini yang dibawakan oleh musannif, yakni penulis taib ayat ini, untuk menunjukkan tentang ghurbatul Islam. Di awal pertama kali dakwah ini taib sangat aneh, barakallahu bikum. Semua adalah para pelaku syirik, kemudian ada seorang yang mengajak kepada ketauhidan. Gharib, aneh. Allah. Demikian pula akhir zaman menjadi aneh karena orang sudah pada meninggalkan syariat kita ini. La haula wa la quwwata illa kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.